sedang tidak aktif atau berada di dalam diskotik area, cobalah ikuti irama ini. Dikasih lungsa spesial buat yang request ya. Blubul Samudra, terima kasih. Nyon sewu buat teman-teman Ojing. Hormati Bapak Keamanan, teman-teman Ojing.